Right. Huh? Yeah. Ya, kalau kuburan itu tanah yang dipakai untuk mengubur apa? Mengubur mayit. Nah, kalau di tanah kuburan enggak boleh, walaupun kuburan itu di samping atau di belakang. Kalau di tanah kuburan. Demikian pula kalau masjid ada kuburannya. Ya. Kalau kuburannya itu ada di lingkungan masjid, walaupun itu di belakang, ya tetap nggak boleh. Eh? Dan lebih-lebih lagi kalau kuburan itu diyakini keramat, eh? Itu nggak boleh. Walaupun masjid apa, walaupun kuburan itu tidak di lingkungan masjid, tapi di dekatlah masjid itu. Tapi diyakini orang kalau sholat di masjid itu lebih utama daripada masjid lain, sebab sholat di masjid itu lebih barokah karena barokahnya kuburan wali yang ada di situ. Nah, ini juga termasuk masjid duror. Ya, nggak boleh sholat padanya. Begitu. Adapun kalau kemudian masjid dibangun di sebelah tanah kuburan, karena memang adanya itu, dan asal ada pembatas tembok antara tanah masjid dengan tanah kuburan itu, ya, dan pembatas tembok itu menyebabkan ada kejelasan orang yang sholat di masjid itu bahwa dia pasti tidak menghadap ke kuburan itu atau tidak sholat di tanah kuburan, maka boleh saja sholat padanya. Tapi kalau ada suatu masjid di sebelah tanah kuburan, memang jelas ada pembatas antara tanah masjid dengan tanah kuburan, tapi di sebelah kiblat itu ada jendela-jendela yang gede. Terus jendelanya itu kalau sedang sholat dibuka, sehingga orang sholat itu langsung kelihatan kuburan begitu. Nah, ini jelas haram sholat di masjid yang model kayak gitu itu. Ya, jadi harus ada pembatas sama-sama tembok antara masjid itu dengan kuburan tersebut. Ya, barakallahu fiik. Nah,